Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Terakhir kita telah membaca sampai pada muhasaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal yahud biwadil qura. Pengepungan dan penyerangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap bangsa Yahud yang ada di Wadil Qura. Telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pasal yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah ba'tu sariyatin ilal hurakat. Diutusnya pasukan menuju Hurakat. Thumma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila al-Hurakat min Juhayna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan menuju Hurakat yang ada di daerah Juhayna. Falamma danau minhum ba'azal amirut tala'i'. Ketika pasukan mendekati tempat itu, komandan pasukan mengirim mata-mata untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Falamma raja'u bi khabarihim aqbala hatta dana minhum laylan waqad hada'u. Ketika mata-mata tersebut telah kembali dengan membawa informasi-informasi yang dibutuhkan, komandan itu membawa pasukan untuk lebih dekat dengan lokasi tujuan. Mereka pun mendekat di waktu malam dalam keadaan mereka telah tenang beristirahat. Jadi pasukan ini berangkat menuju ke Hurakat. Mendekati lokasi ini, komandan pasukan mengirim mata-mata untuk mencari informasi. Bagaimanakah aktivitas mereka, bagaimanakah pergerakan mereka. Ini termasuk taktik dalam perang. Taktik dalam penyerangan yang bersifat mendadak, penyergapan. Sebelum disergap, sebelum diserang, diketahui dan dikuasai terlebih dahulu lokasi pertempuran. Dilihat bagaimana aktivitas penduduk sekitar, bagaimanakah keadaan mereka, kekuatan mereka, persenjataan mereka, wa ila akhirih. Komandan ini mengirim mata-matanya untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Setelah selesai mendapatkan informasi, mata-mata ini pun kembali. Komandan pasukan memerintahkan pasukan untuk kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka sangat dekat dengan lokasi tujuan. Mereka tiba di waktu malam dalam keadaan mereka sedang istirahat. Yakni orang-orang yang dituju sedang istirahat. Tsumma qama fa hamidallahu wa asna 'alaihi bima huwa ahlu. Kemudian komandan perang ini pun berdiri di hadapan pasukannya memuji Allah Subhanahu wa taala, memberikan motivasi kepada mereka. Tsumma qala, kemudian komandan ini mengatakan, usikum bitaqwallahi wahdah la syarikalah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa antuti'uni wa la ta'suni. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mentaati perintahku, jangan mendurhakaiku. Wa la tukhalifu amri. Dan janganlah kalian menyelisihi perintahku. Fa innahu la ra'ya liman la yuta', dikarenakan tidak ada kewibawaan bagi yang tidak ditaati. Jadi peran komandan dalam sebuah pasukan itu sangat penting. Karena dari komandan inilah pasukan itu akan diatur, pasukan itu akan dibentuk, dan pasukan itu akan dirancang dengan sistem-sistem penyerangan yang diinginkan. Apabila pasukan dengan komandannya terjadi gesekan, terjadi perselisihan, itu bisa mempengaruhi kekuatan pasukan tersebut, bahkan bisa membuat pasukan itu kalah dalam pertempuran. Karena komandonya kurang ditaati, perintah dari komandannya kurang didengar, akhirnya terjadi carut-marut, masing-masing jalan sendiri, dan ujung-ujungnya kekalahan. Maka yang disampaikan oleh komandan ini benar-benar sangat tepat. Yang pertama, dia sudah mengetahui bagaimanakah wilayah lawan dengan mengirimkan mata-matanya. Setelah itu dia memberikan wasiat dan motivasi kepada pasukannya, dan juga memberikan catatan penting bagi para pasukan untuk senantiasa memperhatikan komandonya, perintahnya, dan jangan ada yang menyelisihi perintahnya, agar pasukan berjalan sesuai dengan rencana. Tsumma rattabahum. Kemudian komandan ini pun mengatur pasukan. Faqala. Kemudian dia mengatakan, ya fulan, anta wa fulan, wa ya fulan, anta wa fulan. Kemudian dia pun mulai mengatur, engkau wahai si fulan bersama dengan si fulan. Engkau si fulan bersama dengan si fulan. Yakni masing-masing dikasih tanggung jawab dan dikasih wewenang untuk melakukan rencana yang diinginkan. La yufariqu kullu minkum sahibah wa zamilah. Salah satu dari kalian tidak boleh meninggalkan temannya. Yang ditunjuk dua-dua, ya. Kamu berdua harus selalu bergandengan, harus selalu bersama apapun yang terjadi. Kamu juga demikian. Kamu nanti bagian sana, kamu di bagian situ, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, harus saling menolong, harus saling bahu-membahu, jangan sampai ada yang berkhianat. Wa iyyakum ayarji'a ahadun minkum faqulu ayna sahibuk fayaqulu la adri. Dan saya sangat-sangat tidak suka kalau salah satu di antara kalian kembali ketika saya tanya di mana temanmu, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu. Jangan. Jadi kalian harus benar-benar kompak, solid. Ketika kalian melakukan penyergapan ke wilayah musuh, solid. Jangan kemudian saling melimpahkan. Harus saling mendukung. Dan jangan ditinggal temannya, apapun kondisinya. Seandainya ternyata temannya gugur di waktu penyergapan, dia yang berhasil kembali, setidaknya dia bisa memberikan informasi yang tepat. Jadi saya tidak menerima ucapan saya tidak tahu nanti ketika saya tanya. Seandainya temanmu mati, katakan telah gugur, telah meninggal, ya. Yang penting kalian kompak dalam penyergapan. Faida kabartu fakabiru. Dan ketika aku mengucapkan takbir, maka hendaknya kalian juga mengucapkan takbir. Yakni tanda dimulainya penyerangan. Wajahadus suyuh. Mereka pun mulai menghunuskan pedang. Yakni mulai mengeluarkan pedang dari sarungnya. Siap untuk menyerang. Thumma kabaru wa hamalu hamlatan wahidah. Kemudian mereka pun bertakbir dan mereka pun menyerang dengan sekali jalan. Wa ahatu bil qaumi, mereka pun berhasil menergap kaum. Wa akhadathum suyufullah, dan pedang-pedang Allah pun membinasakan mereka. Jadi penyerangannya berhasil sesuai dengan rencana. Umratul Qadiyah, pembahasan berikutnya, Umrah Qadiyah. Falamma kana fi dhil qa'dah min as-sanati as-sabi'ah kharaja Rasulullah SAW mu'tamran umratul qadiyah. Pada bulan Dzulqa'dah, pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW keluar untuk menunaikan umrah qadiyah. Hatta idza balagha Ya'jaj wad'al adata kullaha. Ketika beliau sampai di Ya'jaj, Ya'jaj itu tempat dekat dengan Mekah, beliau menanggalkan semua perbekalan yang ada. Illal jahaf wal majan wan nabl war rimah. Kecuali peralatan makan, kemudian perisai, panah dan tombak. Wa dakhalu bisilahir raqib as-syuyuf, dan mereka pun masuk ke dalam Mekah dengan membawa senjata yang mereka tenteng, yakni pedang. Jadi pedangnya sudah dipersiapkan. Banyak perbekalan yang ditinggal di Ya'jaj, ada beberapa yang tetap dibawa. Kemudian mereka pun masuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Wa ba'ada Ja'far ibn Abi Thalib baina yadayhi ila Maimunah bintil Harits yakhthubuha. Ja'far bin Abi Thalib diutus oleh Rasul menemui Maimunah bintul Harits dengan tujuan Rasul ingin meminang Maimunah. Faja'alat amraha ila al-Abbas. Maimunah menyerahkan urusannya kepada Abbas. Fazawwajahu iyyaha. Al-Abbas pun menikahkan Maimunah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernikahan Rasul dengan Maimunah ini dimasukkan oleh para ulama ahli usul di antara contoh kaidah usul pada bab at-ta'arud. Tayib. Disebutkan bahwasanya di sana ada dua riwayat tentang hal ini. Riwayat yang pertama, riwayatnya Maimunah sendiri yang menyatakan bahwasanya Rasul menikahi dirinya dalam keadaan Rasul telah selesai umrah qadiyah. Riwayat yang lainnya, yaitu riwayatnya Ibnu Abbas, mengatakan bahwasanya Rasul menikahi Maimunah dalam keadaan beliau masih dalam proses manasik umrah qadiyah. Dari dua riwayat ini dan sama-sama sahih, yang paling dikuatkan adalah riwayatnya Maimunah. Yang pertama, dikarenakan Maimunah yang menjadi pelakunya, ya pelaku kejadian, maka dia yang lebih tahu bagaimanakah proses ketika itu. Dan yang kedua, dikuatkan oleh riwayat yang lain dari pihak yang dijadikan utusan. Itu tegas menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan sudah selesai dari manasik umrah. Yakni sudah halal. Tayyib. Qala rahimahullah, falamma qadima Rasulullah SAW amara ashabahu ayyakshifu anil manakib. Ketika Rasulullah SAW sampai di Mekah untuk menunaikan manasik umrah. Jadi ikhwah, seakan-akan kalau kita baca kisahnya ini itu nyambung. Berarti Rasul ketika sedang manasik, beliau menikahi Maimunah. Ini sebenarnya terpisah. Ya. Dan memang kebiasaan mu'alif ketika membawakan kisah itu terkadang beliau mundur. Terkadang membawakan kisah yang lain, terkadang disisipkan. Informasi-informasi yang lain, yakni enggak selalu urut. Di sini pernikahan Rasul dengan Maimunah itu setelah selesai manasik. Nah, di sini beliau kembali lagi tentang ritual manasik yang beliau lakukan dengan para sahabat. Jadi jangan sampai tercampur. Tentunya kalau ingin tahu ini kemana larinya, ya harus merujuk pada kitab sirah yang lain yang lebih lengkap. Di situ nanti akan dijabarkan bagaimanakah proses yang lebih urut. Dan juga dari sela-sela penjelasan penulis sendiri pun belum mengisyaratkan bahwasanya ini awalan, ini terakhir, ini di sela-sela kejadian itu, ini yang duluan, ini ada informasi tambahan, wa ila akhirihi wa hakadha. Ketika Rasulullah SAW sampai di Mekah, Rasul memerintahkan para sahabat untuk menyingkap pundak-pundak mereka. Ya, ini dibuka, ya, dari baju ihram dibuka. Dan memang termasuk di antara syariat ketika kita sedang tawaf, itu posisi salah satu pundak kita itu tersingkap. Selesai tawaf, dibalikin lagi, ya, baju ihramnya. Enggak ada sarung, ya. Sarung atau kain panjang begitu, ya. Jadi ketika dia manasik, ketika dia bertalbiyah menuju ke Mekah, menuju ke Ka'bah, itu posisi dua pundaknya tertutup. Kalau untuk yang laki itu dua kain. Satu kain dia ikat di bagian bawahnya, yang satu kain dia selempangkan, menutupi dua pundaknya. Ya. Ketika dia masuk, hendak tawaf, dia rubah posisi selendangnya. Satu pundak tertutup, satu pundak terbuka. Ya. Pundak yang terbuka itu pundak yang mengarah keluar Ka'bah, itu terbuka. Ya, setelah selesai manasik tawaf, ditutup lagi. Barakallahu fiik. Nah, di antara hikmahnya ketika itu, Itu Rasul ingin menunjukkan kepada orang-orang musyrikin. Karena ketika itu orang musyrikin mereka ada di sekeliling Ka'bah. Menonton para sahabat sedang manasik. Itu Rasul ingin idharul kuwah. Menampakkan kekuatan. Jadi ingin memperlihatkan ototnya para sahabat itu seperti apa. Ya. Perjalanan dari Madinah berangkat ke Mekah. Enggak pakai istirahat. Langsung tawaf. Dan ketika tawaf pun sambil lari-lari kecil. Apalagi kondisi waktu itu enggak kayak sekarang. Kalau sekarang Masya Allah fasilitas dari kerajaan Saudi Arabia sangat-sangat istimewa. Ya, apa namanya, pakai marmer yang marmernya itu dingin. Mau sepanas apapun kondisi kaki kita tetap dingin. Jadi terjaga, udah gitu diperlebar masjidnya. Jadi semuanya serba kipas yang dingin. Terus pokoknya enak. Kalau dulu enggak, yo panas, yo pasir begitu, ya. Jadi kondisi ketika manasik itu betul-betul menguras tenaga. Rasul ingin nampakkan kepada mereka bagaimana kekuatan fisik kaum muslimin. Jadi ketika tawaf dibuka salah satu pundaknya, dipertontonkan di hadapan para pemuka-pemuka Quraisy. Otomatis mereka terheran-heran. Iki sahabat Muhammad iki perjalanan apa enggak mabuk apa ya? Nanti sampai sini langsung manasik, udah gitu lari-lari kecil melilingi Ka'bah. Jadi mereka sedikit banyak mulai mikir dengan kekuatan Rasul. Liyaral musyrikuna quwwatahum wa yas'au fil tawaf. Rasul memerintahkan mereka untuk bersungguh ketika tawaf, yakni lari-lari kecil. Liyaral musyrikuna quwwatahum, agar orang-orang musyrik bisa melihat bagaimanakah kekuatan para sahabat. Wa kana yukayiduhum bikulli mastata. Rasul berusaha untuk menjatuhkan mental mereka dengan segala yang beliau mampu. Fawaqafa ahlu Makkah ar-rijal wan nisa was-sibyan yanzuruna ilaihi wa ila ashabihi wa hum yatufuna bil bait. Ahlu Makkah, penduduk Makkah ketika itu, yang laki, yang perempuan, yang anak-anak, semuanya memperhatikan Rasul dan para sahabat dalam keadaan mereka sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Satu sisi juga untuk dakwah dan mengajarkan kepada mereka bagaimana manasik yang sahih. Karena orang-orang musyrikin mereka masih melakukan ritual ya di Ka'bah manasik. Cuma banyak yang dikurangi, banyak yang ditambahi. Wa Abdullah ibn Rawaha akhidun bi khitami naqati Rasulullah SAW yartajiz. Ketika itu Abdullah bin Rawaha posisinya sedang memegang tali ontanya Rasulullah SAW, beliau sambil mengucapkan syair. Yaqul, beliau berkata, Khallu banil kufari an sabili, khallu fakullul khairi fi rasulih. Biarkan orang-orang kafir itu di jalan mereka. Biarkan mereka. Setiap kebaikan ada di pihak Rasulnya. Qad anzalar rahmanu fi tanzilih, fi suhufin tutla ala rasulih. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran pada lembaran-lembaran yang dibacakan kepada utusannya. Bi anna khairal qatli fi sabilih, ya rabbi inni mu'minun biqilih. Sebaik-baik yang terbunuh adalah yang terbunuh di jalannya. Wahai Rabbku, aku beriman dengan firman dan sabdanya. In ra'aitul haqqa fi qabulih, al yawma nadribukum ala ta'wilih. Aku telah melihat kebenaran pada menerima dan pasrah terhadap wahyu yang beliau bawa. Dan pada hari ini, kami memukul kalian sesuai dengan penafsirannya. Kama darabnakum ala tanzilih, darban yuzilul hama an maqilih. Sebagaimana kami menjatuhkan kalian sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dengan pukulan yang bisa membuat orang yang tertidur itu terpental dari tempatnya. Wajudhilul khalil an khalilih, dan membuat kacau seorang kekasih dari kekasihnya. Yakni Abdullah bin Rawaha ingin menyampaikan kepada kaum musyrikin bahwasanya kami di atas kebenaran, kalian di atas kekufuran. Faqama bi Makkah thalathan, Rasul tinggal di Mekah selama 3 hari. Thumma atahu Suhail ibn Amr wa Huwaitib ibn Abdul Uzza. Setelah itu Rasul didatangi oleh Suhail dan Huwaitib. Fasoha Huwaitib. Huwaitib ketika itu menyampaikan kepada Rasul, Nunashidukallah wal'abda lama kharajata min ardina. Faqad madatis salas. Kami memintamu dengan nama Allah. Dan perjanjian antara kami dan engkau. Kita meminta dirimu keluar dari tempat kami. karena sudah terlewat 3 hari. Nah, yakni Huwaitib mengingatkan, sudah 3 hari, sudah selesai masa tinggal di Mekah, kembali ke Madinah. Fa amara Rasulullah SAW Abu Rafi' fa adzana birrahil. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafi' untuk menyampaikan kepada rombongan bahwasanya telah tiba waktu untuk pulang. Tayyib. Intah, selesai pembahasan beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah itu penulis menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi di tahun yang ke-8. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.